علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله dengan nikmat dan kurnia daripada Allah kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Ta'limul Aulad. Dan kita sambung pada muka berapa? 5. Kat mana? Ya? Tak dengar. Baris kita jauh. Baris 5 daripada atas. Kat mana? Baik, kita sambung kat maka meninggallah kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka meninggallah kita waktu itu akan kelebihan dunia bagi yang mendapat, sebagai meninggal oleh orang-orang yang bermimpi akan seronoknya mimpi dan kesukaannya di dalam mimpi itu apabila terkejut jaganya dengan orang takat, padahal tergegor-gegor tidak dapat dijebak akan dia. Maka dan badan ditakat akannya, iaitu dikejutkan oleh orang bagaimanakah diperbuat nak buat guan, dan hendak pejam mata beri jenera pula pun tak dapat dah. Jadi bandingannya mati ni macam orang yang bermimpi, macam orang yang mimpi. Jadi dalam mimpi ni seronok lah, didapat macam-macam benda dalam mimpi. Tiba-tiba orang gerak. Bila orang gerak, jaga daripada mimpi, maka terlepas lah benda yang seronok ni. Kalau tengah kau, maknanya payang mah. Tak ada lah dengan payang-payang. Nah, kalau tengah boleh pitih seguni, tak ada dengan pitih-pitih dah. Nah, pasal apa? Pasal orang gerak. Lepas tu nak tidur, nak isu cendera semula. Nak ambil semula payang ada. Mimpi lain pula. Nah, maka begitulah keadaan orang bila dia mati, dia meninggallah segala keseronokan yang ada masa hidup ni. Lepas tu nak hidup semula, nak seronok sekali lagi, tak boleh dah lah. Tuan-tuan kata kita kekasih Allah yang mati dah, nak hidup semula Tuhan tak benar. Kau orang nak Tuhan kasih seperti para syuhada, orang yang mati syahid. Nabi kata bila dia mati syahid, maka dia minta kepada Allah nak hidup sekali lagi. Tujuan bukan nak galak macam kita nak hidup sekali lagi, nak terbunuh pula di medan perperangan, nak syahid sekali lagi. Nah, Tuhan tak benar. Padahal syuhada ni kekasih Allah. Dah kita kau mati nak hidup, nak galak sekali lagi, kau tak layang ni. Sekali seorang. Nah, anak sekali seorang, toki sekali seorang, pok sekali seorang, mok sekali seorang juga. Eh? Dia tak macam kehidupan dalam dunia. Kita dapat lesen, kita boleh ambil sekali lagi. Tak apalah, ambil semula lah, bayar test card 10 yang. Dapat PMR, ambil sekali lagi. Dapat PM sekali lagi. 6 kali dapat, nikah. Tak ada. Mati tak ada. Bila mati sekali. Padahal Allah ceritakan kepada kita yang kalau Tuhan tak cerita benda ni, kita tak nak raya. Iaitu kisah orang yang mati. Nah, kita tak tahu. Hanya kita pandai atau di kubur. Lepas tu tak tahu lagu-lagu mana. Allah cerita kepada kita, maka kita cerita kepada orang. Allah kita guna, dia kata orang yang mati ni dia akan kata, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Nah, wahai Tuhanku, minta hidupkan aku semula supaya dapat aku buat amal soleh yang aku tinggal itu. Maka dapatlah kita tahu bahawa mayat ni rupanya minta balik. Kalla dawli innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya sahaja perkataan yang mayat kata ni, nak minta balik semula, nak beramal soleh, hanyalah perkataan yang sia-sia. Kerana sekali orang ni nampak? Maksud bila apa yang kita seronok sangat masa hidup, seronok kan? Nah, tapi bila kita mati, tak ada seronok. Sekali seorang. Nah, sekali. Orang yang paling Tuhan kasih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam dan para rasul. Sekali ya. Dah kita nak dua kali mana boleh? Tak. Sekali orang. Jadi kalau hak tengah jadi pegawai, tak ada pegawai. Hak tengah jadi apa ni, wakil rakyat, tak ada. Hak tengah jadi raja, tak ada raja. Hak tengah jadi JKK, tak ada JKK. Hilang dah ke? Hak terimam, tak ada nama terimam. Hak ustaz, hak tu, sekali tu. Hak ulama, sekali tu. Habis itu. Macam-macam pakat, beribu jenis pakat, presiden, timbalan presiden, perdana menteri, gubernur, yang dipertua agung, naik macam-macam. Nah, pengaruh, ketua pengaruh, timbalan pengaruh. Nah, tapi sebutlah, nak sebut aku jawabkan. Bebas cewung, pilot kapal terbang. Siapa? Kondak sebab bila mati senama dia, iaitu mayat ataupun jenazah, senama dia tak perlu banyak-banyak. Walaupun masa hidup tu 40 tahun kerja terhebat, ha tak? 40 tahun kerja terhebat, tapi baru mati sejam ni orang waktu tua di rumah, orang kata mana? Waktu tua banyak orang kata waktu tua terhebat tu tak? Senama ya kita yang akan kita dapat mayat atau jenazah. Eh? Jenazah dah apa tak? Jenazah ni hanyalah mayat yang ada atas usungan, baru kita panggil jenazah. Kalau waktu turun tak ada mengusung, orang panggil mayat. Jenazah ni maknanya mayat yang ada atas mengusung, baru orang panggil jenazah. Kalau tak ada mengusung, orang tak panggil jenazah. Faham? Jadi pakat apa pun banyak. 30 tahun. Jadi apa benda ni? Tukar rumah. Nah. Sejak mati orang kata waktu tu banyak. Kalau tak waktu tu tukang. Kau apa nak simpan tukang? Tak ada gitu. Nah, tak ada. Bagi pakat benda ni. Nah, hari. Sebut anak sebut pakat. Boleh 4,000 pakat ni. Bila mati, saya dapat nama. Banyak. Orang yang telah mati. Habis. Lepas tu ada orang kata, oleh kerana bila dah kita mati, tak ada dah senarkan. Jadi kita hidup, kita bahan sungguh-sungguh. Ada orang dia pakai uang tu. Itu yang licin kau, tanah orang, bahan dia. Fikir rakyat, bahan dia juga. Nak wajib masjid bahan juga, tipu juga. Kubah masjid hak 40,000 tang 130,000. Ha, pasal apa? Dah hidup sekali kan? Masa ni kita bahang. Nah, ada juga pakai buah tu. Buah Bill Gates dia panggil. Ha, hidup hanya sekali dan mati ada. Maka demikianlah kita apabila mati, nyawa kita telah mengambil oleh malaikat, diperlakukan dengan menurut amalan kita di atas dunia lah. Jadi bila kita mati, kita ini diperlakukan oleh malaikat, nampak? Sesuai dengan kerja kita masih hidup. batu buat hijau masa hidup ni kena pilih. Jangan lambat nikah. Sambar belaka. Kerja ni cari makan. Cari makan ni nafkah. Menunaikan nafkah anak isteri wajib. Tapi janganlah kita tak ambil kira halal dan haram. Nah. Dari daripada sumber yang haram, tak kena pada syarak, tak kena dengan apa yang dikendaki oleh Islam, tak tu kerja. Nah. Daripada usaha yang sengelak, jadi haram sama. Macam mengundi, pakai mengundi atu pilihan raya. Menang, menang dapat gaji 7,000 sebulan, haram. Kehalang. Haram pasal tipu. Turak. Batu tak berkat. Di rezeki yang halal ini berkat. Berkat ni maknanya bertambah jadi kami je. Bertambah baik. Kalau buat kerja-kerja Islam, bertambah baik. Bertambah. Tambah banyak. Kalau sedekah, kalau banyak. Dipanggil berkat. Jadi yang mula-mula sekali kita akan bertemu dengan alam akhirat, iaitulah malakul maut. Lepas tu ada tahap, mula-mula malakul maut. Lepas tu malaikat ruman, kata dalam hadis. Kemudian malaikat muka walaki, ramah duk tunggu. Kita akan jumpa seorang. Dia ditugas dah. Nah. Yang pertama kita akan jumpa Izrail alaihi salam. Dia jabatan maut. Dia ketua pengarah. Ha, dia ambil nyawa. Dia ambil nyawa bukan dengan ikut syi dia. Dia tu orang wakil. Faham tak? Bila wakil, dia dah lewat ikut syi, tak sah. Sebab kalau kita wakil ke orang, wakil kita pun buat benda yang kita tidak wakilkan. Tak sah. Ha. Mu cari kau orang eh? Aku nak jadi motosikal aku nak jual. Aku nak beli kereta pula. Nak. Kita khabar ke wakil kita. Mu tolong cari lah. Mu kenal amat orang kan. Eh? Dia pun dia cari jumpa kalau nak beli betul. Nak. Dia pun jual. Wih, kita. Tak sah. Pasal apa? Pasal wakil memandai-mandai. Tak sah. Ada tak kita wakil suruh jual? Ada tak? Tak ada tak? Tak sah. Kena pulang balik. Kita suruh cari orang nak beli. Diri jual lalu. Tak sah. Nampak lagi? Mana wakil tak ada mana-mana? Walaupun mahal dijual, orang nak kat buruk dah. Nak lebih dah. Laku 8,000. Abang tukang beli tu kenang ke raga. Dah kira 8 juta kali pun. Pasal dia suruh cari barang beli, bukan suruh jual. Nampak lagi masalah. Itu bekah. Kita juga dengan malakul maut, dia hanya diwakilkan. Bila wakil, turut betul. Allah kata ambil nyawa orang ni, pukul 7 tak. Sekian ribu bulan. Tahun sekian. Dari lebih dari tu, dari kurang dari tu. Nampak? Bukan. Dia hanya buat menjalankan tugas. Jadual Tuhan beri. Bukan Allah kata jamu, kerja ambil nyawa. Lepas tu nak ambil nyawa siapa-siapa kawandang muah. Oh, tak ingat. Tak ada sekolah kan? Joget pasal seburuk. Nyetang pun lepas tu lepas tu. Nah, kalau ikut dia, dah ikut Allah Taala. Dia hanya wakil kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Katakanlah mengambil nyawa kamu oleh seorang malaikat. Izrail kata ahli tafsir. Yang wukila bikum, maknanya wukila diwakilkan, dihadahkan fa'il lil ma'lum. Yang wakil Allah Taala. Bila wakil kerja menurut daripada orang yang mewakil. Sebab malaikat ni kalulah dia Allah beri kebebasan kepada dia mencabut nyawa siapa yang dia nak, maka pastilah dicabut nyawa musuh-musuh Allah dulu. Terang. Orang yang lawan Nabi, orang yang hina Nabi, orang yang perang Nabi, orang yang seksa Nabi, takkan dah hidup lama talim Israel dulu kan? Tak, dah kalau bebas. Kalau ikut Israel memang yang ambil itu dulu. Hak set, hak rombok surah, set rokok, rombok masjid, set tolak hudud, rombok tu dulu mampu kan? Nah, tapi oleh hari dia wakil. Bila wakil lagi, tunggu petah Allah. Allah kata, lak, biar lama sikit. Biarlah mati bini pun, buat nikah lain pula. Nikah lain pula. Ha. Walaupun mana tolak hudud, tolak Quran, tolak sunnah. Lawan ulama, hina Islam. Negeri yang nak jalan Islam, tarik batuan. Negeri yang orang kata meletah, lak, kau tambah pula. Allah biar. Malaikat, dia macam kita, lak, macam Rabi Iman. Dia sangat benci pada puak-puak musuh-musuh Islam. Nampak? Tapi dia kali tidak lima mana-mana. Tapi mana-mana dia. Dan lagi pula, Nabi pula kata dah, dunia sijil mu'mini wa jannatul kafiri, dunia ni syurga orang kafir dan neraka orang beriman, penjara orang beriman. Maknanya faham lah malaikat. Nah, jadi orang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, ahli maksiat, kaki lawan Tuhan, lawan Nabi, banyak nikmat Tuhan beri. Jadi bila diserahkan kepada malaikat, dia buat sesuai dengan amalan. Orang baik, dia balas baik. Ini bukan balasan akhirat, tapi balasan alam barzakh. Nah, orang modal sebal, dia buat molek. Orang tak ada modal, dia buat tak molek. Nah, dia tak ada mana-mana dia. Mereka, dia tak mana-mana. Dan badan-badan kita mengambil oleh orang-orang yang bercara kematian. Nyawa ambil di Israel alaihissalam. Tubuh ni jismani, lok korang bagi yang nguruh. Dia panggil tajhis, pengurusan mayat. Kita kan dua kan, rohani dan jismani. Nah, bila rohani mati, rohani roh tu diambil oleh malakul maut. Nah, wajilah sini kalau hak puak-puak, hak maknanya orang beriman, hak naik dalam surga buh. Hak naik langit. Puak-puak api, puak-puak ikat Quran, ikat hadis, lawan ulama. Nah, bubuh dalam api. Bubuh dalam pak uduh, gitu. Dan jasad, jasad sama tak ke? Jasad atau rumah tak ke? Hak lawan Islam pun duduk atas gerai. Hak nak ke Islam pun atas gerai tak. Tapi roh, pecahlah situ. Ah, itu biasa. Sebab jasad, jasad duduk di alam syahadah. Yang masuk dah ke alam akhirat tu. Maka alam syahadah, alam dunia ni bukan tempat balas. Bila bukan tempat balas, maka jasad sama. Orang non Islam, jasad duduk atas rumah kau, tunggu orang mandi jasad. Orang tak ada Islam lawan tu guru semua. Tunggu kan mandi kau. Roh, roh lah hamu lah. Nabi kata, roh orang beriman naik atas surga. Roh orang jahat, boh lah perut bumi. Itu langit tak buka. Tengah lama kata, boh dalam telaga berhut. Dua ni telaga berhut pula tahu. Nah, tak apalah, tak kira lah tu. Ah, situ beza tau. Jasad, sama ya. Dia apa sama? Dia kata akhirat tu lain. Eh, jasad dah akhirat. Jasad alam dunia. Duk tahu mah cengok. Dalam akhirat, ruh. Nampak ni? Dan bila jasad tu masuk ke alam barzakh, nanti hipang lagi. Nampak? Nanti begitu. Duk tahu mah gitu kan? Ya? Lepas tu bincang lah. Nak sipar bila, nak panggil semayang, ramah mana. Gek-gek lah tahu mah. Tak? Orang ni kata, so sipar lagi lah petang ni. Pasal baru mati, asyok lah ni. Sipar asyok lah. Tak? Anak dia kata, nak tunggu balik juga. Pasal teket lah tak, bagi asyok selok. Pas lohor sapar. Ha, macam-macam macam. Orang ni kata, tanam selalu lah, tak baik. Tunggu lama-lama. Nampak? Lepas tu ramai-ramai jawab, dah baik pun dia dah anak dia besar dah. tunggu juga kena ikut anak dia lah. Nampak lagi? Ha? Ha, ha, masing-masing tu. Jasad cengok situ. Hak buat tagih, tagih. Hak atas kursi, atas kursi. Hak atas kasi, atas kasi. Hak bawah kasi, bawah kasi. Nah. Memandi. Tunggu orang mari, memandi. Mandi. Fardu kifayah. Mandi. Nah. Tukar mandi lagi. Mandi, ya, mandi, mandi, ya, turut, turut. Nah. Dekat mandi kata dah tak boleh dah pasal ada orang booking je. Esok dua tepat. Nampak? Esok ada dua tepat. Pukul 8 setepat, pukul 11 setepat. Awak kena pada Allah. Saya nak awal ni. Nak nak awal. Tak boleh dah awak mari ke diam. Dah gini lah saya lakar dua tu ya. Okey lah. Awak pukul 7 esok. Dua tu ya pukul 7 dah tu. Tak ada. Dan ada tu hal dia. Nah, tu hal ni. Asal ni bukan tukang mandi. Dia tukang mandi, dia tak ada kerja tukang mandi tu. Dia mandi mayat ni orang dalam rumah. Tak ada orang dalam rumah, maka orang sebelah. Tak ada sebelah, rumah sebelah ni. Fardu kifayah, baru kembang. Bukan eh. Tiga uti kampung, tak ada seorang tukang mandi. Bila ada orang nak mati, panggil kampung lain. Tak boleh gitu. Dah boleh panggil juga asal. So, nampak? Nah, zaman ini dia ada tukang ni. Sepatutnya atas rumah tu lah. Ada pok mati anak 5-6 beradik kan. Takkan seorang nak dia mandi. Ambut tengok pada lebar belakang kereta. Nampak siti tu, nampak siti ni. Mandi ayah tak siti. Nampak siti kepala otak ke? Nah, 5 universiti tu 5 tahun ngaji. Mandi mayat 15 minit ke? Kalau nak jauh. Nah, saya kata mandilah kita. Walaupun dah ajik mandi dulu, dah ajik mayang mandi. Dan bukus. Buku pula. Pahali buku. Bahasa tani. Padahal kapan tau. Dia panggil buku. Padahal mesti dengar tani. Dia tak kapan, dah kapan pakai buku tu. Kira. Nah. Sama je kafan-kafan ni bahasa Arab. Al-Kaf ni bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil buku. Tak, nah, bahasa Tani. Kali dia ni tepung buku. Oh, tu boleh lah. Buku lagi. Jadi lepak pisang. Lepak pisang. Dalik, dalam pisang. Oh. Tak. Nah, tak lepak pisang. Buka dalam tengok. Oh, let's go. Ingat ke dalam nyadak nyok eh nyebut daun pisang esko ha daun mu esko kau faham daun anggur dah daun pisang eh tapi dah mesti basa nah sombong lawan Islam lawan ulama memperkecilkan ulama nah hingga Quran tinggal hadis joget pagi petang siang malam dah kira program hari raya saja rancangan TV 1 TV 2 TV 3 100 program. 100. Tahun lepas 60 program hari raya. Selama 6 hari, 5 hari raya. Nah. 100 tahun ni. Kau mabuk. Kau bengong. Nah. Raya. Dia joget gitu. Lain ni dia buat nyanyi dalam TV. Dia ambil budak-budak puan. Moci-moci. Dia pakai jibak pulak bus depan. Betul tak? Ni tengok. Dulu dia buat budak-budak muda lah. Budak-budak puan. Pada jaga pakai dua. Dia buat 50 ekor depan tu lambang amang. Nyanyi dia 3 ekor. Tak, dia buat 50 ekor pasti. Maxi bagi. Nah, Didi bagi 50 ringgit duduk depan tu lambang amang. Lini dia panggil moci-moci pula duduk depan. Hak muka macam orang warak lebar-lebar kek muadji pun depan. Hak penonton biasa duduk belakang. Oh, hibak-hibak sol lah di depan ni. Itu semua dipergunakan oleh Yahudi Nasara. Untuk mengabui mata umat Islam. Supaya nampak banyak konsert-konsert yang haram seperti ini halal dah. Dan itu, kan hibak dah ke duduk depan tengok. Nah. Aluh mainan. Mainan aluh, kita ngasuh, geng. Kenapa? Allah sama, kau lama kau Allah. Ayah dah ada anak, tiga beradik ada. Nah. Lepas pada mandi buku. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni empat kali. Yang pertama mandi, kedua kapam, tiga semayang, keempat tanam. Empat ni boleh ambil harta si mati. Walaupun waris kata tak setuju, boleh ambil juga. Malaikat waris kata dia bayar harga kapam, baru dah ambil harta si mati. Faham? Nah. Hak lain pada part ni haram guna harta tarekah, melainkan dengan izin daripada waris yang telah balik semuanya. Nampak? Mandi, alat-alat mandi dengan kapur baru, dengan daun bidara, dengan masuk air, dengan besen, dengan wayar, dengan upah orang mandi, wajib. Nampak? Kena keluar. Tak ada orang waris nak beri sumbangan, wajib kena guna harta si mati. Ha, gitu. Nah? Yang kedua, kapas. Buku ni. Harga kain kapas. Nah, harga kapas apa semua, katakan 100 riyal. 100 riyal pula boleh ambil duit si mati. Walaupun dak wasiat, kerana barang wajib nak tunaikan hak mayat, mayat itu sendiri. Nah? Buku hari tu. Laki 3 lapis. Puan 5 lapis. Nampak? Pada apa kalau perempuan ni dia aurat? Al-mar'atu auratu, Nabi kata. Perempuan itu aurat segala-galanya. Lepas tu dia 5 lapis. Laki 3 lapis. Dah ni dia pakai jibat lapis tambah tu. Dia kata mana? Ha? Dah baca. Tapi di kubur pakai jibat. Bodoh. Nah. Dah apa? Tuhan ada kubur. Nampak? Halau. Jangan jawab panah gitu. Mu kata selapis nak pakai tudung tu panah. Jok. Mati ke hari 5 lapis. Nah. Laki 3 lapis. Nah. Laki 3 lapis. Pasal dia banyak tubuh dia jauh aurat. Gopuan banyak aurat. Nah. Sunat kain putih. Bila sebut sunat, kita guna kain lain dok makruh. Ha. Melainkan kain yang elok-elok dan mahal-mahal, ulama kata makruh. Kerana membazirkan harta. Nampak? Sebab takut ada berlaku mana dikira dia dok kapal dengan kain putih jadi balah pula. Daya balah. Sebab zaman Nabi SAW tidak semua yang kapal dengan kain putih. Cuma Nabi kata ahbal wakafinu fiha mautakum, dan kapankanlah di dalam yang putih-putih itu mayat kamu. Ulama yang tafsir hadis hukumnya ahbal saja, bukan wajib kain putih. Macam kita semayang ni dah pakai baju putih, ahbal je dah. Dan kalau kita nak pakai baju koko, tak ada masalah dah. Dan mana lebih putih-putih. Dan ni Nabi kata hadis tadi sebelum, ilbasu min thiyabikumul bayad, naklah kamu pakai pakaian kamu warna putih. Bukan mana wajib. Nah, sunat pakai putih. Wakafinu fiha mautakum, dan sunat juga kau kapankan mayat warna putih. Bila sebut sunat, warna lain tak ada masalah. Nah, kalau mayat tu wasiat dengan kain kapan, wajib kita tunai. Kalaulah mampu menggunakan harta mayat. Pama mayat tu wasiat, kalau aku mati, musa kapang lah kain putih. Tak, minta pang kain biru lah. Dah, umpamanya pasal aku ni ahli sama hidup. Tak. Maka wajib kena tunai. Jadi papa kain putih juga berdosa waris. Ngapain? Pasal apa? Tiap-tiap wasiat mayat yang tak salah pada syarak, wajib tunai. Yang haram pada syarak, haram tunai. Tak apa. Nah, panah ayuh. Kain biru. Tiga lapis. Mak pula wasiat. Kalau mak hati, jangan kapanlah mak dalam pakaian mak. Baju kurung putih. Kain merah. dan selendang merah. Ha. Kau ibu. Ha. Wajib sunat. Pasal apa wajib sunat? Pasal pakai baju kurung putih, kain merah, selendang merah, dah haram. Nampak lagi? Wajib sunat. Tu imam pula kata dah lalu kita mati. Kapan gua lah, we pakai lah baju ayah pakai hakmah ni. Kenang sangat baju ni. Baju ni ayah tu lah. Manchester United. Habis no Allah. Ya, tu imam nak jadi minat bola. Nak? Tu bila Chelsea. Akhirnya kena buku belakang kita. Dan kena buku, tutup cerita. Cerita mana tutup? Cerita dunia. Buka cerita baru lah. Nak? Cerita baru lah. Dia yang akhbar, masa kita usung akhbar lah. Jangan tutup ayat. Dia nampak duduk dalam kain kapan. Ha? Tu paling akhbar. Macam megok. Eh? Ha? Kerana boleh memberi pengajaran kepada orang yang melihat. Itu akhbar. Macam di Palestin, Palestin ya? Nah, kalau mati kan kalau usung lah tak pulang kanda, kanda tunggu linum kan ne? Dalam kain kapal buah atas mengusung kain kapal, ha, mayat dalam kain kapal biar orang nampak berlaku. Nah, ni tak nampak lalu duduk langsung itu, dia tak seru nampak duduk lah kocok gitu. Lalu ke arah medan, tak berhenti bodang. Jalan situ. Beli nanti. Kalau tak benar. Kapok bang, dia jute pun. Haji tu. Dan dia tak senang sikit. Bila banyak tu pulang kain kapal, wak lalu kau petak kopi dengan Allah kan. Nak? Jadi kecup hati. Nak? Tak lama sekejap. Ha, tu banyak ni kemah kalau kita ikut akhbar ni banyak kelebihan. Neh? Jadi orang perempuan lima lapis tu bukan lima lapis, lima la kain sor tu. Yang pertama baju kurung, yang kedua kain sarung, yang ketiga jibat dia. Tiga dah situ. Pusing pula luar tu dua la kain sor. Jadi lima orang panggil. Ha, lima gitu. Faiz. Bukan lima keping sor tu tak. Neh. Tudung kepala, tutup aurat dia. Baju kurung, okey lah. Baju kurung mana baju? Kain. Neh? Tiga dah situ. Kau luar, dua hoksor. Neh? Satu masuk lima. Nampak? Orang lelaki nak pakai baju, jubah ke, atau pakai kain, dua, kau luar, pakai lagi selapis. Nanti. Tengah ulama kata, dua lapis saja kau luar. Dalam tu pakai baju. Nah, baju yang second hand abah daripada baju yang baharu. Nampak? Kerana Nabi kata baju baru ni untuk orang hidup. Ni mayat jadi pun dalam kubur pecah bahan di danau, bahan di air mayat. Nah, maka memanda dengan baju yang second hand. Mana yang pakai dah. Baju Sina Abu Bakar, Rasulullah, Sina Usman, kapan dengan baju yang telah dipakai. Nah, dan usung pergi kampus. Apa pada buku takkan nak taruh situ. Boleh 3 bulan. Usung habis lalu. Nah, usung. Tak turun kot tangga-tangga dah. Hak umur pelik, selok. Kena hak dekat 14. Nah, lift pula rosak. Mesti ketang banyak kot tangga. Tu kata hak kalau jenis umur pelik, hak lalu. Hak jenis pelik 4 dekat, 5 dekat, tak ada lift. Mayak kat ku bira tangga. Nah, batu keadaan cara hidup barat ni dia menyukarkan kerja-kerja sebenarnya. Panggil orang naik gatik tali buat ruang pada aku nak naik. Nah, jepul ni cik imam apa pada isteri dek kira minta tolong buat ruang sikit. Cakap apa duk cakap pak boh, cakap pak semula lah pasal saya nak berjaya ni. Dah tu imam dekat dua pun. Dah dekat nak lelah dah. Nah, nak suruh naik dekat empat. Rakit diri ni. Ha, ni susah. Usung, buat pergi kamu. Hak usung, usung lah. Hak buat atas kereta-kereta lah. Kalau dekat, afdal usung atas baru. Kalau jauh, afdal kenderaan. Nah, usung ni dapat fadilat memikul jenazah. Satu fadilat so, pikul jenazah. Solat jenazah, so ni pahala. Usung tak macam semayang. Tapi usung jenazah boleh pahala tu. Apatah lagi kalau jenazah orang yang dekat dengan Allah. Jenazah tu guru, ulama-ulama dah. Tak gitu orang ziarah. Neh. Ni jenazah artis bang noh kami tengok. Dah. Lagi dengan musuh-musuh tak jauh. Bola bank. Padahal kat dia apa dah usuh tak jauh. Bahan juga budak misal. Bahasa apa? Bahasa ada nilai. Kalau menyim, dulu bunuh. Nah, jadi malah orang lagi tebang-tebang. Malah Allah sibuk. Tak ada, sekarang ni nak ambil wang Islam tu. Nah, jadi dah bakal wang siap tadi. Nah, jadi banyak kerugian ni. Pertama, orang curi. Yang kedua, dia tak ada spring. Nah, bota baru macam dia pikul batu, batu pikul benda. Nah, macam pikul kereta gini, berat mana? Berat. Pasal tak ada spring, kerah ketuk-ketuk. Nah, ha, nyeh orang. Kena tengah tinggi, hujung rendah. Puyuh hayang kali. Seripah dalam balik belah kali masuk. Nah, kasut josin sebelah. Nah, seripah jepung sebelah. Nah, ha, tu kata. Kalut kali, kau lama kau nak budak, kau lama kau nak budak. Akhirnya, depan rumah pun buat apa yang kau. Nah, tak ada benda. Pakai seruah korang belakang, seruah. Gini ni, saya suruh ke belakang ni, mandi kapas dengan tanah, siapa ke talking, saya suruh belakang dah tu. Ni, waktu-waktu habis. Ha, dah buat benda dah, anak cucu ke ni. Pakai suruh belakang. Nak. Lepas tu malam saya suruh pulak ni, tak ada orang asyik ni. Boleh, maaf ni. Cari tak imam sekarang. Tak. Cari tak imam. Ada asyik, dia bulan apa, binti. Orang yang pergi tahdi boleh RM20. Masih balik. Malam kedua penuh orang. Nampak? Malam pertama dah tahu pergi beli biti. Malam pertama di beli 20 riyal. Dalam satu 20 ke 30 gitu lah. Dalam yang gitu kan berlaku. Nah. Nah. Katakanlah dia niat tu ikhlas lah nak beri sumbangan ke orang saja-saja. Tak apa. Tapi bagi orang yang mari pula jadi fitnah. Pada apa? Dalam malam esok patah muak. Dalam tempoh habis ni, SMM. Nampak? Degah apa berita? Penuh mana esok. Nah. Lepas pada balik, kenyang perut, ambil sapu pula. Tu hak anak wek. Tu, saya tak tahu kan. Nampak pemain wek. Itu lah kereta. Tak, tu saya sendiri. Di 500 tu. Tak. Lini, kau lama kau ambil mudah. Kau lama kau ambil mudah. Nah. Dan rambut tu buat mana? Serah kepada ulat-ulat. Wigulat pula. Tengok? Wigulat pula. Sekarang ni dia tengok. Sekarang bakar yang nak berulat untuk korong. Habis kata, Allah bakar dia untuk korong ni. Korong. Kita kaya gitu. Yang tak berulat, para Nabi. Faham? Mayat para wali. Wali Allah kan? Bukan wali setan. Nah. Mayat orang mati syahid. Itu. Tak bulat. Kita bulat. Walaupun tanam dalam kubur liang yang dibuat daripada besi. Bulat tu. Mari dana bulat. Dari dalam. Ni ada dalam sini. Dana tak lebih. Tak apa hasil. Dia bukan masuk ke luar. Bukan ulat duduk dalam tanah kubur. Ada pula. Dalam perut kita. Dan saya ambil ayam ni kau, Pak Mahfud, boleh tanya lu, betul? Nah, 3 minggu ke? Dah sampai 3 minggu lah, 4 hari tu. Tubik tu tak kenal latihan. Nampak? Dah mahu ikut mana? Dalam tubuh dia. Nah, dalam tubuh kita jauh. Ni tak tubik lagi. Siapa masa tubik? Nah, dalam diri kita. Tanah hubur lah dah ulat, dah cari kan dia. Tanah hubur dah ulat. Nah, dia bangun jari pada dalam. Serah pada ulat. Comel lah tu mana pun ulat. Ratu cantik. Ulat. Nah, arti Nah, pelakon terbaik, pelakon pembantu terbaik, pelakon hak rekat mak bahan tanah terbaik. Kau pada budak lagi. Menteri Esko Timala Menteri paling muda paling muda budak lagi. Nah, dan kalau-kalau ada tinggal harta-harta, maka dibahagikan dia harta kepada waris-waris. Ha. Kalau ada harta, bagi ke waris. Waris ni maknanya orang yang kalau kita mati, dia dapat harta kita. Mengikut pembahagian Al-Quran, dia dapat. Ha, dia panggil waris. Macam anak kita, kalau kita mati anak, makan apa-apa. Makan Arab, anak kita waris dia panggil. Dan anak saya bukan waris. Kita tak faham. Waris hamba itu anak saudara. Kau lain. Kau waris. Waris anak kita. Pasal apa? Bila kita ada anak, anak saudara makan saka tak? Tak boleh makan. Dia hijab. Nah, mereka tak ada anak. Ada seorang yang anak saudara. Anak saudara itu waris. Pasal apa? Dah kita tak ada anak, tak ada bini, tak ada mak, tak ada pok. Dah, orang jumpa dalam bulu betul. Ada anak saudara seorang. Waris. Tapi kalau kita mati, dia dah makan saka. Sama ada anak saudara, pak saudara, adik-beradik, apa dah panggil waris. Dia panggil saudara mara. Ha? Atau kaum kerabat. Neh? Ha, kaum kerabat. Kerabat ni bukan maknanya keluarga diraja, kan? Kerabat ni korabah, bahasa Arab. Maknanya saudara yang hampir dengan kita. Anak-anak hak dekat. Melayu panggil. Arab panggil korabah. Tak, kita ingat kerabat diraja ni. Eh dah, kabak nyadaknya, kabak. Ada, oh jangan mai tu, kabak. Kabak pisbong. Nah, eh tak ada, tak ada kira siapa-siapa pun. Nah, kerabat, anak beranak yang hampir, tapi tak akan saka. Tak akan saka, waris dia panggil. Jadi bila kita mati, dapatlah harta kita pada waris. Walaupun kita tak suka, kita oh, tak berani sangat, anak kita orang ni, memang kita tak berani sangat. Nah, memang pergi. Nah, orang lain yang anak-anak ikut kita belaka, dia seorang ni. Macam ni. Nah, dapat juga satu. Faham lagi? Dapat juga. Walaupun mak ni kata, aku dah lepoh memakan satu aku lagi. Makan juga. Niat baik. Kalau kita tak uri ke dia, pasal mak kata tak lepoh, dosa kita. Kerana hak ni. Tuhan bagi dalam Al-Quran. Yang tak dapat satu, anak yang murtad. Yang tak dapat satu, anak yang bunuh kita. Yang bunuh tuan hari itu. Baru tak dapat. Al-Qatilu la yurisu. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta. Begitu juga orang murtad. Hak lain kenang tak kenang. Baloh tak baloh. 15 tahun tak tegur. Beti sangat lah ke anak saudara ni. Makan saka. Kalau kita tak ada anak. Tak ada adik-beradik. Tak ada. Mak ayuh. Ha? Dah kalau wasiat. Wasiat tak boleh juga. Aku wasiat tu. Ingat tu. Kalau aku mati. Anak aku wak sulung, wak duduk di sini rendang tu, jangan wis selesai pun. Ha, dengar mereka tu. Dengar cik. Bila mati, wajib wis juga. Ha, eh. Ingat. Pasal ramah tak usti bak ni. Dia tak wis, pasal apa? Pasal cik kata tak boleh. Cik tak mau wis. Dengar mereka, dengar mereka. Ha, ada recording tu. No. Ha. Kita tunah wasiat mayat haram begitu kita haram pasal Tuhan bagi dah orang ni 1/8 orang ni 1/6 orang ni 1/3 orang ni 1/4 orang ni 2/3 ni 1/2 nampak bila Tuhan bagi dah maka kalau kita wasiat sekalipun makan juga saka yang kita boleh wasiat orang yang tak makan saka bukan waris faham lagi baru sah wasiat umpamanya kita ada anak. Nah, bila kita ada anak, cucu kita makan saka tak? Ye. Ha? Tak makan harap. Dah kita ada anak, cucu tak makan saka. Sakok dia anak. Ha, kita wasiat kepada cucu kita. Baru sah. Ingat ada kan? Ni wasiat ke bini. Boleh, boleh. Tunggu. Ingat ada, Mek. Dengar belakang dia kalau aku mati tu. Eh? Ha. Umur aku orang di sendiri tu. 15 pintu tu. Wih ke mak umur belakang lah. Nah, kalau aku mati. Habisnya wisi semua. Haram. Tak boleh. Nah, pasal apa? La wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Melainkan dipersetujui oleh semua para waris. Hanya. Ne? Tidak balong. Ajak mari dengar, aku dengar. Nah, patu balah mak bila berlaku, balah ni kata gini, dia kata aku. Oh, kata boleh. Mu tanya satu, tanya tuan. Dia screen, kata boleh. Baru tak. Mari belajar dulu. Nah, belajar dah ugi. Bukan dia dekat. Nah, tak boleh dekat pun mari belajar. Jadi pandai. Bukan kita kutip, ikh, ikh, sadang 15 ayat orang. Oh, dia tak kira. Dua kali ingat je, dia NW baru. Mana dah, free. Nah, datang orang yang mesti sepang ajar, tu siapa juga ui? Oh, ui apa ambil? Bukan gitu. Kawan sadak. Tu kan, eh? Nah. Tahu orang 50 ya. No, macam ini yang ambil 20 ribu ni nak sepang ajar. Ya, ambil. Nampak? Ya, ambil. Ambil. Ini macam ini. Dari itu, kan macam ini. Cak yang. Apa dah? Dia tengah dia faham itu. Siapa minta itu? Ada minta-minta. Datuk Raja Kek itu siapa juga ui? Dah tahu ui ambil. Dah ui sudah. Nah. Gitu. Maka dibahagikan dia kepada wari-wari dan bekas-bekas isteri. Tidak ada isteri dah, panggil bekas isteri. Nampak? Tapi kalau cerai hidup, panggil isteri ni. Cerai dia dua, cerai hidup, cerai mati. Cerai hidup ni aku ceraikan di kau. Pasoh. Nah, kau pandang lah. Neh? Apa benda ni berlaku dengan sebab talik. Nah, tu panggil cerai hidup. Suami tu hidup lagi. Cerai mati ni suami mati. Bila suami mati, dia hukum bercerai. Serta-merta. Cuma wajib beredah dengan edah wafat. Ha lagi. Neh? Walaupun suami tu tak kata, aku cerai mungkau lalu. Tak kata, dia ambil cerai juga. Bak mati tu maknanya menceraikan segala-galanya termasuk isteri. Nah, ini panggil cerai mati. Jadi bila mati suami, isteri ni walaupun baru sejam, orang panggil bekas isteri. Tapi kalau cerai hidup, dah habis lagi edah, orang dah panggil bekas isteri. Orang panggil isteri lagi. Ada beza tak itu? Nampak? Habis hajah dah, tiga kali suci atau tiga bulan, orang panggil gender. Nah, gender. Kalau tua, kalau muda, gender tu. Tak gitu. Yang tak dapat nama gender dulu, kini selamanya panggil isteri sama, isteri Rasulullah. Nah, walaupun 20 ribu tahun lah, isteri Rasulullah. Nah, sebab dia tak boleh dinikahi oleh orang lain. Nah, hukum isteri sama dulu kini selamanya. Ni bekas-bekas isteri. Nah, boleh ke dia? Boleh banyak aneh? Pak, bini. Eh? Boleh? Orang panggil kepala dia? Eh? Kepala mayat? Ha, boleh kepala? Tak ada kepala kita. Tak ada. Bari bini. Ha. Dah kalau 100 ribu, paling kalau suku 25 ribu. Nak? Ha. 25 ribu boleh dia. Nampak gitu. Pak Tek masih hidup kat jeta tau. Pak Tek aja turun mandi kecil 18 ya. Nampak dia berok tau 80 lah tau. Agak kurang, kurang sanggup curi. Nak? Ha. Ingatlah kalau nak kecil berok. Tak, bawa lah baby jalan. Ha. Belum kita pergi mandi, minta itih tu. Dia minta dulu, bang, itih 50. Nah, anda fikir orang yang dalam bilik ni. Nah, dah kita raya-raya ini ada lebih satu. Nah, satu. Minta mulu lebih satu. Baik, nyetuk lagi. Nah, dia pun pergi mandi. Tengok. Khobek pulak ni. Bapak pulak, 108. Pertama-tama orang. Kita nak boleh 60 riyal. Muka macam yang utang neraka. Dia belum dia pun nak puan. Curi jangan. Bukan orang puan sini. Tersiap dah mulu pun. Dan suami mengambil orang akan yang agak apa ambil lah. Pendeknya harta kita berpindahlah perkara-perkara itu kepada tangan yang lain dengan tidak berapa bersakit dan susah. Walhasilnya boleh ke orang lain dengan tidak susah, tidak sakit. Kita hanya boleh ni susahnya. Nak? Nak kira kalau hak jenis kelaut. Hak jenis kelaut. Yang senang cari harta jenis kelaut. Juru selang. Jadi juru selang. Tengok ikan. Nah, nak tak buka apa semua. Dia Jerusalem. Jerusalem kata, ha, tak buka, tak buka. Bukan makan tak ada itu. Nah. Oh, bahaya Jerusalem. Main dengan you. Main dengan apa macam-macam. Dalam laut, aku laut. Susah nak cari makan. Nak cari 100 ria, 50 ria. Dah, 30 tahun jadi Jerusalem. Boleh buat rumah. Nah, 4 bilik. Nah, tapi orang yang boleh bila Jerusalem tu mati, tak payah menyelang sikit pun. Padahal duduk rumah kita je. Ha, ni boleh nak ni, yang ni boleh nak ni. Buku bank dia putih. Main bank putih tak buang di situ. Tak? Ha. Lecing dia faham ni anak bini. Tak susah sikit. Tak? Bini beli gelang baru, subang baru anak. Rinspok tukar spoiler. Ada apa-apa. Kita menyandar di rinspok dalam rumah. Tak? Menung kena marah buka waman nabi juga belalok mati-mati waman ikuan buka nampak kemakpeh-makpeh hidung dah boleh jawab hapau bisuti 70 harta tergelam patak bumi cokeh pulak tanya pulak waman kiblat tuka tak tahu setara aku dah reti hapau bisuti lagi. Nah, nyata di spoiler. Nah, dah susah sikit kita lelah. Hak kerja, mikus-ming, hak berebar-berebar. Hak masuk hutang, masuk hutang. Nak, hak nipu, nipu orang, nipu. Eh, nipu, buat kerih pesen baru ni. Hubung-hubung yang situasi ni jadi kerih pesen lama. Lama ni dia kata ni, kerih ni hak adik antuah, jatuh. Kawan tu bayar 14,000. Hak bodoh ni, nak buat ni. Nak, hak kan, nipu-nipu lah mana susah cari harta. Nipu pun susah lah. Nak, ah, minyak, butang, macam-macam kerja. Kerja yang supah orang. Ada juga kerja bagian hitam orang. Orang ni mari surah, ambil nombor mutu. Kerja supah orang. Cari, bukan cari itu tu, cari nak beli beras itu. Nak? Ini lah bagian potong batuan orang. Nak, ni di surah ni di majlis ni lah, potong duit raya. Cari makan lah tu. Lah. Nak boleh kau kata 20 juta, boleh 20 ria apa? Nak minyak air gitu je. Tapi susah kehidupan. Bila mati, senang-senang. Mak ayah kaya, nak boleh ke kaya, Allah Rabbi. Nak boleh ke kilang 3-4 utih tu, sampai berubang bulu tiok ayah. Nah, mati anak jadi jutawan segera. Tak apa. Batulah janganlah tinggal semua harta pada waris. Gunakan sebahagian, buat kebajikan. Ada dengar orang nak diri juga, ni kaya. 4 batang tiang ibu. Dah tidur. Tak mesti suci surat. Tak? Tapi tengoklah tepat-tepat yang kau lambat sangat. Lambat lagi orang. Rombok. Tak? Jangan kau tahu nak rombok dah kita. Tak? Tak lama mana. Nah, ni lagi kira ni. Nah, surat rombok. Kau orang joget. Beki kau orang mandek. Nah, itu panggil orang sesat. Sesat lagi tu. Dia jawab lagi. Sesat tak? Tak. Takut sangat jawab. Aku tak kata sesat mu kata. Mu lah kena. Batu gitu. Batu-batu surah lah. Batu pondok. Batu madrasah. Nak pusat-pusat pengajian. Rumah anak yatim. Rumah orang miskin. Buat batu dulu. Baru buat masjid replika. Masjid Kristian. Masjid apa ni. Rumah. Darat-darat pelak gugu. Masa duduk dalam hutan. Kapal maju dah. Nak. Sebatu masuk dalam. Lalu kut dalam rok. Lapu jalan. Sutih ada. Pelak gugu. Lepas tu duduk bangga lah. Negeri maju, negeri maju. Maju apa gelap gugu? Bandar tu dia upuh juga. Ada bandar, cirah dah. Ladang kampung kita. Cirah dah. Negeri upuh pula di rambak tu. Sampai 3,400,000 tim. Metu. Nak tengok dia? Tak. Bandar ni. Bandar benda yang gelap. No. Pasar rana. Rakyat ni. Untuk orang ramai tu dulu. Nah, cirah belaka dah, kapung darat-darat ulu-ulu puan yang cirah belaka dah, jalan molek belaka dah, lebih kau fikir. Baru jadi, kena sabar. Nah, tidak sejauh. Oh, maju, maju. Mari tengok bandar. Sumit tu, tahu. Aku tinggal. Nah, macam-macam je, okay. Nah, dia balik kapung dia. Kak peha ni, kelang selalu. Semua balik dia mau. Oh, jom. Maju apa bandar saja. Cirah menerang. Nah. Maka kita yang juru susah, lelah, titik peluh, tidak mengambil, menaikkan sekadar. pembungkus badan juga. Ha, kita orang tukang lelah dapat kain kapan sahaja. Dah padang gitu tu cari ke harta daripada muda sampai tu. Daripada ada bojeng sampai ada sorak atas apa. Tak buku. Gilak macam gerai jokru. Nah, pada benda dah. Kalau sikap pun belakang saja dah. Tua dah. Cari harta padang. Bahan dia orang lain rasa kita boleh je. Kak alik penuh. Kapan dia boleh. Lapis dengan daun pisang. Kanda dengan kayu. Kayu dia. Kayu Melayu. Ha. Kayu Melayu. Kalau kata kayu sekaya dia tahan tau. Tak ingat pula. Kayu Melayu. Kayu tau ni. Walik-walik dia. Kayu kapur gitu. Nah, puan-puan dah fitur Allah buat rumah pun 30 tahun cari pipi mata mak mampu. Boleh buat rumah. Nak duduk 3 hari bahan tanah kita. Waktu gua selalu dah aku 30 tahun cari harta ni. Aku mati waktu gua selalu. Puan-puan pun 15 tahun tahu mah. Tapi tak kira dah banyak duduk 15 tahun tahu mah. Dah, waktu gua selalu. Haa, tu kata. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hanya sahaja mata kehidupan dunia itu. Mata benda itu nikmat yang banyak menipu kita. Dah salah cari harta, dah salah. Carilah. Boleh besar bukit. Boleh tidur di kapal laut. Tapi janganlah menyebabkan kita lalai daripada tuntutan agama. Tak yang ngajak, mari dengar. Tak yang rasgama, kita tak ada telinga. Tak yang ramitok di rumah, gagal pocet. Tak yang rambut surat, pakai pergi semayang. Tak yang cari harta, kita cari harta. Baru itu. Ya? Jadi kalau dah siapa kita cari ke harta, siapa dok dam nak pergi surat, dok dam nak pergi masjid. Lepas tu mati, bawa kain kapang saja. Ha, ni orang bodoh. Nak, ada. Galak pula bagi petang lambat orang buat joget pergi. Sebelah rumah ni orang mengajar, dah pergi. Belah rumah ni masjid, tutup sapat ikan. Nak. Nak tiga-tiga. Boleh dua orang ni, mak akad baru. Puak akad sorang. Puak akad nama Maitin. Mak akad nama Jaya. Ha, dah balik rumah orang tiga ni. Bodoh. Tengah garik, tak tengah garik, tak tak kira. Mari belum garik, balik pahisa. Mok-mok dia 4 bulan, tak tak kira. Nah, Maiting baru buka 3 bulan, 18 hari dia. Dah banyak masa, pokmu, Maiting. Kira tu. Nah, kakak siapa? Kakak siapa? Surat-surat minta maaf. Kita sibuk sikit. Gini-gini. Ada masalah. Gitu-gini. Nak ambil anak apa semua. Tak ada ke? Tak ada. Betul Maizin? Maizin dah. Ha, kata, kalau manusia mu tak boleh nak jawab dah. Maka Allah lebih-lebih lagi. Bukan salah. Dia beli nak. Tak ada salah. Yang herangnya kat orang mengajar dah hari. Kat beli siapa? Kat jualan lelong siapa? Ni orang bodoh. Tak kira siapa-siapa pun. Lalu, kaya, kaya bodoh. Miskin, miskin bodoh. Pasal apa? Pasal kak hak wajib, mu tak boleh sapat. Hak nu, mu boleh sapat. 4 kali betul. Habis anak beranak. Nak, ingat turun habis dah. Kereta kasih hak cek dah. Lampau lah tubik. Nak pergi juga. Tubik pula sekarang jalan. Mari ambil balik. Bunyi hangkuk, hangkuk, hangkuk lah balik. Orang tubik tengok. Tuh, duduk lah balik. Dah ingat buka. Nogi juga. Nah. Oleh kerana tak boleh jalan, tu boleh atas troli. Tak ada itu. Bukan kita salah marah juga. Tak ada salah kan. Tak ada dia jual beli. Hari ni buat beli pula. Ha, ada kot cakap benda itu. Nah. Kalau kita kata ni, hak benda, hak wajib, mudah mari, dengar. Nah. Lepas hak benda yang begitu, nah, lepas pergi, lepas 5-16 kali sebetul. Situ bodoh. Jangan tinggal. Benda-benda dunia ni tak nak salah. Tapi jangan melalaikan daripada akhirat. Ne? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah melalaikan kamu oleh kes harta benda. Jual beli dah sebenarnya. Nah. Mana nak cari barang saja. Dunia ada orang ngajar ni masjid kamu ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Bukan saya tak mungkin saya ni. Saya ni dosa konfok. Lepas tu balik kompor dia nak jumpa orang pula. Lepas tu gini, gitu, gini. 5 hari anak saya tuition ni kena atur pukul 8. Pukul 9 dia ambil pula lagi sebelah tak nak pusing balik kereta jam ni tu gini. Nah, banyak jawab. Nah. Dari 5 malam ke 2 malam ni 2 malam malam Jumaat saya tuition dengan bini saya. Dari tepi tu. Betul. Nah, ada apa kau mandamu ah? Ha, mu jawab yang ni lagu bu. Dah warna yang mu. Wa ma iqtiqaduka apa iqtiqad kamu? Jawab. Dan kalau kita tak reti dah iqtiqad ahli sunnah wal jamaah, dak rajin dengar, dak duduk depan ulama-ulama yang memberitahu kepada kita masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah, masalah iqtiqad. Nah, nak jawab lagu mana? Nah, jawab. Jawab orang lain. Hak yang kita duk pergi sama. Wa ma kiblatuka manjin kiblati. Wa man ikhwanuka jayun ikhwani. Tengok angkat ni. Pasal apa? Pasal degi surah masjid. Orang lelah-lelah jeki panggil ustaz tu, panggil ustaz ni. Nah, nak atur cara nak boleh kemari ustaz kan senang. 14 kali talismu. Nah, nak boleh kemari seorang-seorang. Lelah. Nah, nak buat program itu pada suruh hidupnya, nak suruh siapa ilmu kau tak pun lari. Gini ni mah. Nah, nak tu kata. Kau mana nak pergi itu, tapi dia tak lala daripada kerja-kerja akhirat, itu tak ada. Itu dia. Nah. Dibangkit bersekali dengan kita di padang mahsyar, kita akan dibangkit dengan kain kapan pula ini. Bangkit dengan kapan? Orang yang pertama bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awla man yamshakul ardh. Akulah Nabi kata orang yang pertama terbelah bumi. Maksudnya bangkit daripada kubur. Innallaha yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya Allah kata Quran pasti akan membangkitkan semula orang yang berada di dalam kubur. Wallahu a'lam. Nah, kita mesti tak tu. Tak ada soalan ni insya-Allah dah. Ada. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.